إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كده masuk pada bab berikutnya yaitu bab التعزير bab التعزير والتعزير لغة هو مصدر عزر يعزر وهنا في الحاشية يقول إذا لم فتنا تكتاكا وضعت هذه الترجمة لأنها المقصودة من هذا الحديث أكو buat judulnya bab ta'zir karena memang inti hadisnya mengarah ke sana. Artinya judul bab ini bukan dari Al-Maqdisi rahimahullah tetapi dari Asy-Syarih bahwa Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Kemudian beliau menerangkan setelah memberi judulnya bab ta'zir, kemudian beliau menerangkan apa itu ta'zir. At-ta'ziru lughatan, ta'zir secara bahasa, huwa masdar azzara, merupakan bentuk masdar dari azzara yu'azziru. Wa aslul azr, dan makna azr adalah al-mana'. Al-mana' bisa bermakna melarang atau sesuatu yang dilarang, ataupun bisa bermakna membela. Wa azzaruhu, yang membelanya. Nah, fa'ukhidha minhu, maka diambil dari kalimat itu adalah kalimat ta'zir. Sehingga apa makna melarangnya? Artinya dengan dihukum ta'zir, orang itu dilarang untuk mengulanginya kembali. Dan di mana makna membela? Yang dihukumnya orang tersebut untuk membela syariat Islam ini. Membela hukum-hukum Allah SWT. Sehingga ta'zir diambil dari kata azzara ya'azziru ta'ziran. Lianahu yamna' minal wuku'i fil ma'asiyah. Dan juga menghalangi seseorang untuk masuknya ke dalam kemaksiatan. Adapun maknanya secara syariat, secara istilah syar'i, at-ta'dib ala dhanbin la hadda fihi wala kafara. Yang namanya ta'zir secara syar'an maknanya adalah menghukum seseorang sebagai ta'diban, sebagai pelajaran pada perkara-perkara yang la hadda fihi wala kafara, yang pada perkara itu tidak ada hukum had tertentu dan tidak ada pula kafarah tertentu. Kal istibta' minal mar'ati bima dunal faraj, seperti menikmati perempuan, istri, tetapi bukan dari tempat yang diperintahkan. Ini bukan di farjinya, misalnya di duburnya. Ini adalah sesuatu yang pelanggaran, tetapi tidak ada hukum hadnya tertentu. Mau dibilang zina, bukan zina, karena sama istrinya sendiri. Mau dibilang dia tidak salah-salah. Sehingga dikatakan perlu dihukum dengan ta'zir. Awis sariqah min ghairi hirzin, atau mencuri, tetapi dalam keadaan bentuknya tidak seperti pencurian yang sudah dibahas kemarin, ini min hirzi ar-rajul, tetapi ini min ghairi hirzihi, bukan dari tempat tersimpannya. Mengambil sesuatu dari halaman rumahnya, suatu barang berharga, itu bukan tempatnya. Tempatnya harusnya disimpan di dalam rumah yang rapi, kan begitu. Tetapi itu tetap salah, karena itu di halaman orang lain dan punya orang lain. Maka hukumnya mau dipotong tangannya belum nyampe, karena belum sampai pada definisi pencurian yang hakiki. Tetapi perlu dikasih pelajaran. Nah, pelajaran itulah yang dikatakan ta'zir. Wal ma'asi allati lam yuqaddar laha hududun, atau maksiat-maksiat yang tidak ditentukan hukum hadnya di dalam syariat. Yal katsirah ghalibah, dan justru dosa-dosa yang tidak ditentukan hukum hadnya adalah yang terbanyak. Al katsirah al ghalibah, sebagian besar dan terbanyak hukum-hukum atau fikih-fikih dalam masalah kemaksiatan ini tidak ada hukum hadnya. Sebagian besar tidak ada hukum hadnya. Amma ma fihi haddun muqaddaran min asy-syara'. Adapun yang memiliki hukum-hukum tertentu yang sudah diukur tertentu dari syariat, fahiyal fahuwal qalilul mahsur, maka sedikit sekali dan mahsur, hanya tertentu saja. Wa sayati insyaallah ta'ala al-kalam 'ala miqdarih, dan akan datang nanti pembicaraan tentang ukuran-ukurannya, ukuran al-uqubah, balasan atau hukuman bagi orang-orang yang menyelisihi sesuatu yang bukan hukum-hukum had atau bukan perkara yang telah ditentukan hukumnya syara had. Wal khilafu fi, dan akan dibahas khilafnya, perselisihan para ulama padanya. Amma hikmatuhu tashri'iyah, adapun hikmahnya secara syariat, fahuwa min jumlatil hududil lati taqaddama al-kalam fi fawaidiha wa manafi'iha. Adapun hikmahnya secara syar'i, maka sudah termasuk di dalam apa yang kita bahas ketika kita membahas hikmah-hikmah diterapkannya hudud. Maka sama, hikmah diterapkannya ta'zir juga sama seperti itu. Yani untuk membuat jera seseorang, membuat aman keadaan dan seterusnya, membuat orang tidak berani untuk berbuat hal yang sama. Ini hikmah-hikmah yang sangat banyak yang ada pada hukum-hukum had, ada pula pada ta'zir. Wa hukmuhu thabitun fil kitabi was sunnati wal ijma'i wa nususuhu katsiratun mashhurah, dan hukumnya sudah thabit, adanya ta'zir, dibolehkannya ta'zir, itu hukumnya telah tegas di dalam Quran dan sunnah dan ijma'. Wa nususuhu katsirah, dan nas-nas dalam masalah ini sangat banyak. Ini hukum ta'zir dibolehkan dan thabit haknya bagi penguasa adalah perkara yang sudah ma'ruf di dalam kitab sunnah wal ijma'. Tapi di antaranya dalam sunnah adalah hadis Rabi wal khamsun ba'na 300, hadis yang ke-354 an Abi Burdah Hani ibn Niyar البلوي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. Disebutkan dalam hadis ini dari Abi Burdah ibn Niyar al-Balawi bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, لا يجلد فوق 10, tidak dicambuk lebih dari 10 kali, illa fi haddin min hududillah, kecuali pada had min hududillah. Pertama disebutkan dengan kalimat la yujlad, walaupun diriwayatkan pula la yajlid, dua-duanya diriwayatkan dengan dhabt, imma mabni lil fa'il atau mabni lil majhul, kilahuma ruya bihadha dhabt, dua-duanya diriwayatkan la yajlidu fawqa 10 aswat atau la yujladu fauqa 10 aswat, yani tidak dipukul seseorang, tidak dicambuk seseorang, atau dengan yang kedua, jangan menyambuk, tidak boleh seseorang mencambuk seseorang lebih dari 10 kali kecuali fi haddin min hududillah. Kalimat hudud juga diikhtilafkan maknanya oleh para ulama, ada menyatakan haddin min hududillah adalah fi haqqin min huquqillah, sebagaimana disebutkan di dalam i'lam bifawaid umdatul ahkam, disebutkan aqwal al-ulama dalam masalah ini. Ada yang menafsirkannya dengan had min hududillah kama huwa lafdhuhu, sebagaimana di lafadznya, dan juga ada yang mengatakan maknanya dalam fi haqqin min huquqillah. Sebagiannya menyatakan ala zahirihi, secara zahirnya, bahwa ini adalah hukum had, tidak boleh kecuali hukum had. Berarti yang selain hukum had ta'zir tidak boleh lebih dari 10. Makanya nanti akan terbawa permasalahan ini, permasalahan makna hudud, akan terbawa di dalam ikhtilaf berapakah batasan ta'zir. Kalau yang terpaku kepada zahirnya yang menyatakan hudud, berarti tidak boleh ta'zir lebih dari 10 kali cambukan. Dari 1 sampai 10. Tidak boleh lebih daripada itu. Adapun sebagian ulama menyatakan bahwa ini yang dimaksud dalam fi haqqin min huquqillah, dari hak-hak Allah. Kalau urusannya hak-hak manusia, maka tidak boleh lebih dari 10. Berarti kalau seseorang mengatur istrinya, mengatur anaknya, kemudian melanggar, kemudian dipukul, jangan lebih dari 10 kali cambukan. Jangan lebih dari 10 kali pukulan. Karena itu masih hukukin nas, masih hak-hak manusia. Tetapi kemudian sebagian yang lain yang berpendapat dengan zahirnya mengatakan bahwa seluruhnya, kalau dikatakan min huquqillah, termasuk tidak taat orang tua itu pun pelanggaran syariat. Hak Allah yang harus ditunaikan adalah berbakti pada kedua orang tua. Dan seterusnya. Inilah titik perselisihan para ulama. Tapi akan terbawa nanti perselisihan masalah ini ketika berbicara masalah jumlah ta'zir. Atau jumlah berapa kali batasan ta'zir. Dan berapa yang terbanyak. Dikatakan di sini, Syaikh Abdullah Al-Bassam, yuradu bihududillahi ta'ala awamiruhu wa nawahihi. Perhatikan kalimat beliau. Beliau mengisyaratkan sepintas adanya pendapat yang demikian. Yang dimaksudkan dengan hududillah, yang dimaksudkan dengan had-had, hukum-hukum Allah, adalah awamiruhu wa nawahihi. Baik, idan khassah atau ammah? Ammah. Semua pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah disebut dengan pelanggaran hudud. Fahadihi laha uqubatun raja'atun anha. Maka pada pelanggaran-pelanggaran perintah Allah atau larangan Allah, ada hukum-hukum, balasan-balasan yang raja'ah anha, yang berfungsi menghentikan atau mencegahnya. Imma muqaddarah, ada yang muqaddarah, ada yang tidak. Yang muqaddarah, kazzina wal-qadz, atau غير مقدره. Bisa muqaddarah, ditentukan hukumannya seperti zina, ada 100 kali cambukan bagi yang belum menikah dan ada rajam bagi yang muhsan. Wal qadhf juga demikian, 80 kali cambukan, atau غير مقدره, ataupun hukuman-hukuman yang tidak ditentukan. Kal iftar fi nahari ramadan. Seperti berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Wa man az-zakah, seperti yang tidak mau bayar zakat. Wa ghairi dhalika min qibal al-muharramat aw tark al-wajibat. Wa hunaka ta'dibat wa ta'sirat. Dan di sana ada ta'dibat, hukuman yang bersifat pelajaran. Wa ta'sirat, dalam bentuk ta'zir. Lin-nisa'i was-sibyani, untuk anak-anak, para anak-anak, atau nisa, untuk para wanita, para istri. Li ghairi ma'siyatillah, bukan karena maksiat pada Allah, tapi hanya karena pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan oleh suaminya atau oleh bapaknya. Maka anak dan istri yang tidak taat dihukum sebagai pelajaran. Maka inilah yang dikatakan ta'zirat. Wa innama tuf'al li taqwimihim wa tahdhibihim. Dilakukannya ta'zir tadi adalah untuk meluruskan mereka dan untuk tahdzib, membiasakan mereka. Fa hadhihi la yuzadu fiha ala ashrati aswat. Maka yang demikian tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Madamu lam yatruku wajiban, selama mereka tidak meninggalkan suatu yang wajib fi dinihim, aw yaf'alu muharraman, atau mengerjakan keharaman-keharaman alaihim min rabbihim, maka tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Taib, aqul. Saya katakan sekarang berarti Syekh Abdullah Lubasan dengan makna ijmali ini cenderung kepada makna hudud, ammah atau khasah. Ammah fi hududillah fi nawahihi wa muharramatih, pada perkara perintah dan larangan-larangannya. Sehingga kapan yang dikatakan tidak boleh lebih dari 10? Pada perkara-perkara yang sifatnya ta'dib lin nisa atau ta'dib lil aulad, pendidikan terhadap istri atau pendidikan terhadap anak, maka yang demikian tidak boleh lebih dari 10 kali. Ayat yang istafadu minal hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Inna hudud Allah Ta'ala allati amara biha aw naha anha laha uqubatun tarja anha. Dikatakan faedah yang pertama bahwa hududullah ini batasan-batasan Allah, yaitu perintah-perintahnya yang Allah perintahkan dengannya atau larangan-larangannya, perkara yang Allah larang, laha uqubatun tarja anha, maka di sana ada balasan-balasan, hukuman-hukuman bagi mereka para pelanggar-pelanggar tersebut, yang turja atau yang membuat mereka jera. Imam muqaddarah minasyari', bisa jadi ditentukan dalam syariat, dan itulah yang diistilahkan dengan hukum-hukum had. Aw raji'un taqdiruha ilal maslahah, atau tidak ditentukan dan kembalinya ketentuan itu kepada maslahat. Allati yarahal hakim, maslahat yang dianggap baik oleh hakim. Wahia anwa' kama ya'ti, dan itu bermacam-macam sebagaimana nanti akan datang. Faedah kedua, inna ta'dib as-subyan wan nisa wal khadam wa nahwihim, bahwa pendidikan untuk para anak-anak, pendidikan untuk para istri, pendidikan untuk para pegawai, al khadam, para pembantu dan sejenisnya, yakunu khafifan, bahwa pendidikan bagi mereka hendaklah ringan, biqadri taujih wa takhfif, hanya sekedar pengarahan dan agar mereka takut melanggar. Pegawai-pegawai terlambat boleh dihukum dengan 100 kali cambukan? Tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Yang terlambat dihukum cambuk sekian kali. 2, 3, 4, 5, boleh sampai 10. Lebih dari itu tidak boleh. La yujlad aw la yajlid fawqa 10 illa fi haddin min hududillah. Kalau fi haddin min hududil madrasah la yudab akthar min dhalik. Naam, fi haddin min hududil bait la yazid ala dhalik. Baik. Fa la yuzadu fihi ala 10 aswat. Maka yang demikian tidak boleh lebih dari 10 kali. Wal aula tahdhibuhum biduni dharb. Bahkan yang lebih utama untuk mendidik mereka, para istri, para anak, dan para pegawai, anak buah, tidak boleh, lebih bagus lagi kalau tidak dengan pukulan. Bal bitaujih, tapi dengan pengarahan-pengarahan, wa ta'lim, pendidikan-pendidikan, wal irsyad, bimbingan-bimbingan, wa tashwiq, apa tashwiq? Memberikan harapan-harapan. Barang siapa yang tetap rajin sampai sekian, kami akan beri hadiah ini. Barang siapa yang menjadi pegawai teladan, kami akan hajikan dia. Bayangkan, ini kan membuat orang semangat untuk, ini juga pendidikan termasuk. Nah, fahiya ad'a lil qabuli wal lutfi fit ta'lim. Dan itu lebih bagus, lebih membawa seseorang untuk terlatih dengan kebaikan, dan itu lebih lutf, lebih lembut dalam pengajaran. Wal ahwal fi hadzal maqam takhtalif kathira, dan tentunya dalam masalah ini keadaan dengan keadaan lain berbeda. Yani silahkan kalian sebagai bapak mendidik istri dan anak, dilihat yang paling maslahah dengan cara ini bagaimana, dengan cara itu bagaimana, dengan cara ini bagaimana, sampai pada suatu saat akan ditemukan cara yang paling jitu, paling pas buat mereka, yang yuslihuhum la yufsiduhum, bukan merusak mereka tetapi membimbing mereka, mendidik mereka, sehingga kalaupun pukulan disebutkan dalam Al-Quran dengan darbin ghair mubarrih, dengan pukulan nam ghair mubarrih, wadribuhun, kata Allah, pukullah mereka. Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan untuk memukulnya dengan pukulan yang ghair mubarrih. Ghair mubarrih tidak melukai dan tidak mematahkan tulang. Khana bin na'azakumullah, berarti sambah lagi satu lagi, dan tidak lebih dari 10 kali cambukan. Nah, yang keempat, yang ketiga, ظاهر هذا الحديث تحريم زيادة على 10 أصوات لأن الحديث جاء بصيغة النهي ويقضي التحريم. Yang ketiga, bahwa zahir hadisnya menunjukkan haramnya lebih dari 10. Zahir hadisnya demikian. Yani haramnya memukul mereka sebagai pendidikan lebih dari 10 kali. Lianal hadis jaa bi shighatin nahi, karena hadis ini datang dalam bentuk pelarangan, wa yaqdi tahrim, dan tentunya konsekuensinya adalah haram. Apakah ada di sini shighatin nahi? Di sini enggak ada shighatin nahi, ada shighatul ikhbar. Hah? La yujlad wa la yajlid. Hah? Naam, hadha nafi ablagh, lebih balig daripada nahi. Kalau perintahnya dengan kalimat la ya'mur atau la ya'mur ahadukum, ini atau la yajlid ahadukum, berarti dia perintah. Tetapi ini adalah dalam keadaan memberitahkan, tidak ada orang yang memukul lebih dari 10 kali. Atau dengan lafaz yang lain, tidak ada seorang yang memukul, jadi yang dipukul atau yang memukul lebih dari 10 kali kecuali. Ini suatu larangan yang lebih keras ya, atau lebih tegas dengan bahasa demikian. Tidak ada. Khun ibn a'azakumullah, berarti di sini konsekuensinya adalah tahrim. Tidak turun dari keharaman illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ditujukan dengan dalil lain. Tapi ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf para ulama fil murad min makna qawlihi illa fi haddin min hududillah. Berselisih para ulama tentang makna ucapan dalam hadis ini fi haddin min hududillah, pada had dari had-had Allah. Fadhahaba ba'duhum ila anna al-murad bil-hudud hiya allati qudrat uqubatuha syar'an kahadiz zina. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hudud adalah semua hukuman-hukuman yang sudah ditentukan secara syar'i jumlahnya. Seperti zina, hukum zina sudah ditentukan. Atau qadhaf sudah ditentukan 80 kali cimbukan. Atau sariqah, sudah ditentukan dipotong tangannya. Wal qisas fin nafsi, dan qisas dalam masalah pembunuhan. Wa ma dunaha minal atrafi wal juruh, dan lain-lainnya dari masalah qisas, apakah qisas jiwa atau atraf tangan dan kaki atau juruh. Wal juruhu qisas, itu semua sudah ditentukan. Fa ala hadha, maka mereka yang berpendapat dengan ini, yakunu ma adaha minal ma'asi, maka selain yang sudah ditentukan, huwallazi uqubatu murtakibihi ta'zir, maka hukumannya bagi mereka adalah ta'zir. Wa huwa min asrati aswat fa adna, yaitu 10 cambukan ke bawah. Asrati aswat fa adna, 10 cambukan ke bawah. Wa hadha huwa al masyhur min madhhab al Imam Ahmad, ini madhab Imam Ahmad yang masyhur, karena ada dua pendapat beliau. Ala anna al ashab yuriduna bitta'zir al-muqaddar liman kana qad fa'ala al-ma'asiyah. Hanya saja al-ashab, ini ashab ulama dari madhab Imam Ahmad, yuriduna bitta'zir, mereka maksudkan dengan ta'zir al-muqaddar, ini ta'zir yang ditentukan, liman kana qad fa'ala al-ma'asiyah, bagi orang yang telah melakukan ma'asiyah. Amal muqim alaiha fayu'azzar hatta yuqli'a anha. Adapun orang yang terus menerus muqimun atau muqim 'alaiha, ini orang yang terus menerus israr di atasnya, maka ditazir, ditazir, ditazir sampai berhenti. Walidha qala Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam berkata, walladzina qaddaru at-ta'zir min ashabina innama huwa fima idza kana ta'ziran ala ma mada min fi'lin aw tarkin. Dan yang dimaksud oleh mereka-mereka yang menentukan ta'zir sekian dan sekian dari ashabina, dari sahabat-sahabat kami, adalah innama huwa fima, yaitu pada kejadian kana ta'ziran ala ma mada, kalau ta'zirnya untuk sesuatu yang telah lewat, sudah dilakukan dan sudah berhenti. Min fi'lin aw tark, apakah mengerjakan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib, tapi sudah lewat, maka orang itu dihukum dengan hukum ta'zir tadi. Fa in kana ta'ziran li ajli tarki ma huwa fa'ilun lah, tetapi kalau ta'zir kepada orang yang masih melakukan, فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي وهذا تعزير ليس يقدر. Maka yang demikian seperti kedudukannya orang yang dibunuh karena murtad, atau seperti harbi. Apakah orang yang dibunuh karena murtad karena hukum had atau karena riddah? Hukum had bukan itu, kan sudah ditentukan. Atau harbi, orang kafir diperangi, dibunuh, no? Apakah itu hukum had? Bukan. Waqtalul baghi, diperanginya para pemberontak, hukum had atau bukan hukum had? Bukan. Maka itulah tujuannya. Sampai kapan orang kafir diperangi? Sampai mereka mau masuk Islam. Sampai kapan pemberontak diperangi? Hatta tafi'a ila amrillah. Kata Syekhul Islam, demikian pula takzir bagi mereka yang masih melakukan. Sampai kapan ditakzir? Sampai dia mau berhenti, sampai jera. Baik, nanti kita akan bahas pada kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.